Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah mudahkan kita memenuhi panggilan-Nya pada subuh hari ini. Tentu ini adalah waktu yang sangat mulia dan utama, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla salata subhi fi jama'atin fa ka'annama shalla al-laila kullah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia salat satu malam suntuk, keutamaan yang besar. Sebagaimana pula dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla al-bardaini dakhala al-jannah." Siapa yang salat pada dua waktu yang dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, maka dia akan masuk ke dalam surga Allah Jalla wa'ala. Semoga Allah berikan kita karunia yang besar ini dengan fadilah dan keutamaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingin membaca langsung dalam pembahasan kitab, karena insyaAllah kajian ini akan berjalan rutin. Saya pilih kitab ringkas yang berjudul Wada'ur Rasul li Ummatihi, Durus wa Wasaya wa Ibar wa Idhat, pesan-pesan terakhir Rasulullah menjelang wafatnya, pelajaran, wasiat, ibrah dan nasihat yang terkandung di dalam setiap pembahasan. Kitab ini ditulis oleh Asy-Syaikh Sa'id bin Ali Al-Qahtani. Insyaallah kaum muslimin kenal beliau, yaitu penulis kitab ringkas berupa zikir dan doa-doa yang berjudul Hisnul Muslim atau Perisai Setiap Muslim. Saya langsung masuk pembahasan yang pertama. Al-mabhatsul awwal khulasatu nasabihi wa wazifatihi, ringkasan nasab keturunan Rasulullah dan tugas beliau. Nabi Muhammad, nasab beliau adalah huwa Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Fahuwa alaihi salatu wassalam min Quraish, wa Quraish min al-Arab, wal Arabu min dhurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam. Ini ringkasan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Adnan. Sampai kepada Adnan. Namun disebutkan di catatan kaki, dari ringkasan nasab yang disebutkan ini bisa dilihat dalam Sahihul Bukhari bersama dengan Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Manaqibil Ansar nomor hadis 3851. Nasab yang bersambung sampai Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam, sampai kepada Ibrahim alaihi salam. Disebutkan bahwa Rasulullah ayahnya adalah Abdullah. Abdullah. Di sana ada riwayat yang sebagian memperselisihkan tentang kesahihan riwayat tersebut, namun secara makna itu benar, yaitu ketika disebutkan ana ibnu az-zabihatain, aku adalah anak dua orang yang akan disembelih. Ayah pertama adalah Nabiullah Ismail ketika akan dikorbankan oleh ayahnya Ibrahim tatkala akan disembelih, dan ayah yang kedua adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Hal itu karena nazar dari Abdul Muttalib yang ketika anaknya mencapai jumlah yang cukup banyak, sesuai dengan nazarnya dia akan menyembelih salah satu darinya, dari anak tersebut. Akhirnya sang anak dibawa ke dekat Ka'bah untuk menunaikan nazarnya. Tapi kemudian musyrikin yang dahulunya mereka selalu melecehkan Abdul Muttalib karena memiliki anak yang sedikit, di saat peristiwa penggalian atau pencarian air zam-zam, di saat pencarian air zam-zam yang ratusan tahun lamanya tertanam tanpa diketahui di mana jejak setelah ditimbun oleh Bani Jurhum. Ternyata memang Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bahwa mata air zam-zam ditemukan kembali melalui tangan Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka singkat cerita, dengan upaya penunaian nazar dari Abdul Muttalib, maka dibawalah anak tersebut di dekat Ka'bah untuk disembelih. Ternyata Quraisy menghalanginya dengan sekuat tenaga yang mereka miliki. Mereka kemudian memberikan saran begini saja, engkau undi antara dia dengan unta. Jika yang keluar nama anakmu, engkau ganti dengan 10 ekor unta. Maka diundilah. Undian pertama, ketika dikocok, ternyata yang keluar nama anaknya. Maka ditebus dengan 10 ekor unta. Diundi kembali pada kali yang kedua, keluar lagi nama anaknya. Ditebus lagi dengan 10 ekor unta. Undian yang ketiga, masih keluar nama anaknya. Ditebus lagi dengan 10 ekor unta. Sampai 10 kali. Kali yang ke-11, maka keluarlah nama unta itu. Sehingga ia pun menebus anak tersebut dengan 100 ekor unta yang disembelih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah ayahnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebenarnya ini bukan nama asli. Ini adalah laqab, panggilan. Nama asli dari Abdul Muttalib adalah Syaibah. Syaibatul Hamdi. Hal itu karena terjadi ketika ayahnya Abdul Muttalib, sebagaimana disebutkan, yang bernama Hashim. Hashim ini pun bukan nama asli, tetapi gelar nama aslinya adalah Amr. Di mana Hashim atau Amr ini, dia adalah pemimpin kota Mekah dari arah keturunan Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihimassalam, yang mereka mewarisi pengurusan Ka'bah dan kota Mekah secara umum, termasuk diantaranya adalah as-siqayah war-rifadah. Mengurusi as-siqayah war-rifadah. As-siqayah artinya memberi minum, dan ar-rifadah memberi jamuan makanan pada seluruh jamaah haji dalam setiap tahunnya. Mereka menjamu tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala yang datang di kota Mekah. Hashim sebagai pemimpin besar Mekah pada waktu itu, dia biasa melakukan perjalanan, dan dia pula orang yang pertama kali membuka hubungan dengan penguasa-penguasa berbagai negara, Di antaranya membuka hubungan dengan penguasa Habasyah, Yaman, Persia, demikian pula Romawi, tujuannya untuk pengamanan kafilah-kafilah dagang. Lah Hasyim yang nama aslinya adalah Amr, dia biasa atau dialah orang yang pertama kali mencetuskan dua bentuk rihlah, dua bentuk perjalanan, yaitu rihlat asyita'i wassaif, yang terdapat dalam surah Quraisy, li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asyita'i wassaif. La rihlat asyita'i ini dilakukan ke negeri Yaman, dan rihlah di musim as-saif adalah ke negeri Syam. Madinah adalah tempat yang sangat strategis kalau dilihat dari sisi jalur perdagangan. Madinah ini barakallahu fikum tempat yang dilalui semua jalur. Makkah kalau ke Yaman, Yaman kalau ke Makkah mesti melewati Madinah. Makkah ke Syam, Syam ke Makkah juga mesti melewati kota Madinah. Maka Madinah ini menjadi jalur yang sangat strategis, menjadi tempat persinggahan semua kafilah dagang. Lah ketika Hasyim ingin berangkat menuju Syam untuk menjalani sebagaimana kebiasaannya, dia biasa di Syam itu membeli roti yang kemudian ditumbuk, dicampur dengan minyak samin dan daging untuk dibagikan kepada para jamaah haji, dijadikan sajian, dibagikan kepada para jamaah haji. Lah perbuatan Hasyim yang menumbuk adonan roti itu, inilah yang kemudian dijadikan gelar bagi namanya, karena kata Hasyama wa huwa awwalu man hasyama as-sarid, dia orang yang pertama kali menumbuk adonan roti. Kemudian dia dinamai dengan Hasyim yang nama aslinya adalah Amr. Ketika melewati Madinah, maka di Madinah barakallahu fikum dia melihat seorang wanita cantik. Melihat seorang wanita cantik dan tertarik dengannya, yaitu wanita yang bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar. Bani Najjar ini termasuk dari kabilah yang sangat terhormat di kota Madinah pada waktu itu. Maka dia tertarik dengan kecantikan wanita tersebut, yaitu Salma bintu Amr. Maka ia pun menikahinya dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Syaibah. Allah sendiri atau Hasyim meninggalnya di Gaza. Gaza yang kita kenal dengan jalur Gaza. Yang sekarang kita kenal dengan jalur Gaza, Hasyim ini meninggalnya di sana. Walhasil barakallahu fikum, Hasyim meninggalkan seorang anak di sana. Seorang anak di kota Madinah. Di suatu hari, kafilah dagang Quraisy, dalam hal ini para tokoh-tokoh Quraisy, mereka sebagaimana kebiasaannya berdagang dan melakukan rihlah. Ketika di Madinah, mereka melihat kumpulan beberapa anak muda belia. Melihat kumpulan beberapa anak muda belia yang berlomba memanah. Berlomba memanah. Anak-anak itu ketika memanah, mereka mengenalkan identitasnya. Aku adalah Fulan bin Fulan. Sebagaimana memang orang-orang Arab seperti itu. Dia menyebut nama dari bani apa dia. Seperti itu pula yang mereka lakukan. Ketika giliran si anak yang bernama Syaibah, dia mengatakan, aku adalah Syaibah bin Amr min Quraisy atau bin Hasyim. Aku adalah Syaibah bin Hasyim min Quraisy. Kaget mereka. Kok bisa? Ada seorang anak yang menyatakan diri, memperkenalkan dirinya sebagai putranya Hasyim. Dan Hasyim bukan sembarang Hasyim yang dia maksud. Tapi yang dia maksud adalah Hasyim min Quraisy sebagai tokoh pemimpin Makkah pada waktu itu. Kaget mereka. Akhirnya orang-orang tersebut menyampaikan berita ini kepada saudaranya Hasyim yang ada di kota Makkah, yaitu Al-Muttalib. Yaitu Al-Muttalib. Al-Muttalib kemudian meng-cross-check kebenaran berita yang sampai kepadanya. Dia pergi ke kota Madinah. Ternyata diselidik, dijumpailah seorang wanita yang bernama Salma bintu Amr, dan ternyata benar bahwa dia adalah istri dari Hasyim, pemimpin Makkah, dan melahirkan seorang anak yang bernama Syaibah atau Syaibatul Hamdi. Dibujuk wanita ini, Salma bintu Amr dibujuk untuk membawa anak tersebut ke kota Makkah. Karena dia akan menjadi pemimpin mereka di kemudian hari. Menjadi pemimpin Makkah. Dan subhanallah, Al-Muttalib ini saudara kandungnya Hasyim. Dia bukan seorang yang gila kekuasaan. Memanfaatkan karena saudaranya sudah tidak ada, sehingga dia akan merebut kekuasaan itu. Ini Makkah ini. Menjadi kebanggaan bagi mereka untuk menjadi pengurus Ka'bah dan menguasai kota Mekah secara umum. Tapi tidak. Dia membawa anak ini untuk di suatu hari dia siapkan Syaibah menjadi pemimpin kota Mekah. Akhirnya setelah dibujuk dan dirayu, wanita tersebut Salma bintu Amr merelakan kepergian putranya. Berjalanan panjang dari Madinah menuju kota Mekah, yang otomatis itu melewati padang pasir yang luas, tandus dan panas. Ketika akan memasuki Makkah, dalam kondisi sudah perjalanan panjang ini, mukanya sudah menghitam kena sinar matahari. Akhirnya penduduk Makkah berteriak ketika ia dibonceng, si anak ini dibonceng oleh Al-Muttalib. Maka mereka menyatakan, Abdul Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Dikira budak karena sudah wajahnya menghitam. Nah, sejak saat itulah namanya ma'ruf dengan Abdul Muttalib, yang nama aslinya siapa? Syaibah. Sampai hari ini nama itu tetap melekat, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Yang Hasyim pun ternyata adalah gelar, bukan nama asli. Ternyata barakallahu fikum, Abdul Muttalib mendapatkan kekuasaan yang belum pernah dicapai oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dari kekuasaan yang luar biasa, keseganan yang sangat besar pada hati masyarakat kota Makkah kepadanya. Luar biasa. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan nasab ini terus berlanjut sampai Adnan. Dari anak keturunan Nabiullah Ismail alaihi salam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang nasab terbaik yang dimiliki Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Coba kita lihat dari nasabnya, di sini ada Kinana. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari sekian banyak ini ada namanya Kinana. Maka apa kata Rasulullah? Innallaha astafa Kinana min waladi Ismail. Allah memilih Kinana yang terbaik dari anak turunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana, kemudian Allah pilih lagi yang terbaik dari anak turunan Kinana adalah Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hasyim, Allah pilih kembali yang terbaik dari keturunan Quraisy adalah Bani Hasyim. Wastafani min Bani Hasyim, dan Allah memilih aku yang terbaiknya dari anak keturunan Bani Hasyim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada pada puncak kebaikan nasab. Sehingga jangan orang berpikir bahwa oh dia mengaku mengklaim menjadi nabi agar dimuliakan, dia hormati. Oh, nabi sudah berada pada puncak kemuliaan dan kehormatan. Fa ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwa Quraisy min al-Arab wal Arab min dzurriyyati Ismail bin Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wassalam. Kemudian Syekh menyatakan, Syekh Sa'id Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala, wulida sallallahu alaihi wasallam 'am al-fil bi Makkah fi syahr Rabi'il Awal yaum al-Itsnain. Rasulullah dilahirkan pada tahun gajah. Sebagaimana sama-sama kita ketahui, kenapa dinamakan tahun kelahiran Rasulullah sebagai 'amul fil, tahun gajah? Karena pada waktu itu Abrahah bersama pasukan gajah yang besar-besar berangkat dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah yang menjadi kebanggaan penduduk Makkah. Aslinya Abrahah itu adalah utusan dari Najasyi yang ada di mana? Raja Najasyi itu di mana? Di Habasyah. Tapi bukan Raja Najasyi yang masuk Islam ketika para sahabat berhijrah ke Habasyah, bukan. Karena Najasyi ini panggilan atau sebutan bagi setiap raja Habasyah. Sebagaimana Fir'aun adalah sebutan bagi setiap raja. Raja apa? Raja Mesir. Adapun Fir'aun yang ada di zaman Nabiullah Musa yang Allah tenggelamkan di Laut Merah, disebutkan bahwa namanya siapa? Raja. Raja siapa? Ramses II. Betul. Fa ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Najasyi mengirim Abrahah ke negeri Yaman untuk membantu dan menolong saudara-saudaranya dari kaum Nasrani. Dari kaum Nasrani. Berjalan waktu, dia mendapatkan kekuasaan, menjadi orang yang disegani dan dihormati. Tapi ternyata di sisi yang lain dia melihat posisi kota Mekkah yang ternyata menjadi tujuan setiap orang. Istilahnya kalau mau dibahasakan, semua mata tertuju padamu. Ini kota Makkah. Apa rahasia yang menjadikan Makkah menjadi naam arah pandangan setiap orang? Yaitu karena keberadaan Ka'bah Al-Musharrafah yang sangat dimuliakan. Lah, dia kepengen memalingkan pandangan manusia dari Makkah ke Yaman. Caranya adalah dengan menghancurkan Al-Ka'bah. Berangkatlah pasukan yang besar itu dalam tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Ternyata mendekati Ka'bah, kendaraan yang mereka bawa tidak mau berjalan. Gajah-gajah itu tidak mau berjalan. Kalau dipalingkan ke arah lain, dia berjalan. Dibelokkan lagi, tidak mau dia. Terus seperti itu. Dalam kondisi mereka bingung. Dan sebelum itu, dengan pasukan yang begitu besar, penduduk Makkah lari ketakutan. Termasuk Abdul Muttalib. Pergi meninggalkannya. Dan ia bertanya, ada apa dengan kalian? Kami datang untuk menghancurkan sesuatu yang menjadi kebanggaan kalian, tapi kenapa kalian lari pergi meninggalkannya? Kata Abdul Muttalib, Ka'bah itu ada pemiliknya. Ya, dia sendiri yang akan menjaganya. Jadi mereka bukan orang-orang yang tidak kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka kenal Allah. Mereka meyakini Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang memiliki arsy yang agung. Allah yang menurunkan hujan. Namun mereka mempersekutukan Allah jalla wa'ala dalam uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi mereka kebohongan ini, apa yang terjadi? Menimpa kendaraan mereka, dibawa pergi, tidak berjalan, dibelokkan ke arah lain, mau berjalan. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengirim tayran ababil yang membawa batu-batu yang sangat panas pada paruh dan cakarnya. Naam, ya Allah sebutkan dalam surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, bagaikan dedaunan yang dimakan ulat, hancur mereka. Ini di saat atau di tahun kelahiran Rasulullah, makanya dinamakan dengan Amul Fil. Sekian banyak kemuliaan yang terjadi di saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu para syaitan dari kalangan jin, mereka menyatakan sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama. Dalam surah Al-Mulk. Dahulu kami punya tempat duduk, boleh dibahasakan tempat mangkal. Lis-sama, yakni istiraqus sama, untuk mencuri berita langit. Berita langit, perbincangan yang terjadi di kalangan para malaikat-malaikat Allah, maka jin atau syaitan dari kalangan jin ini istiraqus sama, mencuri berita langit yang beredar di kalangan para malaikat. Yang kemudian dengan berita itu dan mereka bersusun-susun dari bumi sampai ke langit. Bersusun-susun mereka untuk mencuri berita, terus dikirimkan ke bawah sampai kepada para dukun dan tukang sihir. Berita itu disampaikan, satu yang benar ditambahi dengan 100 kedustaan. Tapi kata mereka, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama' faman yastami'il ana yajid lahu, apa lanjutan ayatnya, yajid lahu shihaban rasada. Tapi sekarang di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin mencuri berita langit, dia akan mendapati shihaban, yakni bintang-bintang yang menjadi panah-panah api yang membakar dan mengejarnya. Terkadang barakallahu fikum, berita sudah sampai baru terbakar, terkadang belum disampaikan sudah terbakar oleh panah-panah api yang membakarnya berupa shihab dari bintang gemintang. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, beliau dilahirkan di kota Makkah fi syahri Rabi'il Awal, di bulan Rabi'ul Awal, disebutkan di catatan kaki. Ini yang benar dan yang masyhur, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Amul Fil, tahun gajah, pada bulan Rabi'ul Awal. Bahkan sebagian ulama menukilkan adanya ijma', adanya kesepakatan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabi'ul Awal. Kemudian Syekh menyatakan yaumal itsnain, pada hari Senin. Pada hari Senin, dan ini penetapan hari Senin, kata Syekh, ini sahih. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa yang beliau laksanakan pada hari Senin, beliau menyatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Pada hari Senin aku dilahirkan, dan pada hari Senin juga diturunkan kepadaku Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim nomor 1162. Naam, nomor 1162. Kemudian adapun penetapan tanggal, kalau tadi penetapan tahun kelahiran atau bulannya pada bulan Rabiul Awal pada hari Senin, adapun penetapan tanggal. Naam, maka di sini ada beberapa pendapat dari kalangan para ahli sejarah tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan pada tanggal 2 Rabiul Awal. Ada yang menyatakan pada tanggal 8. Ada yang menyatakan pada tanggal 10. Ada yang menyatakan pada tanggal 17. Ada yang menyatakan pada tanggal 12 dan yang lain dari itu. Minimalnya sudah ada 5. Minimalnya sudah ada 5 dan masih banyak lagi tanggal-tanggal yang disebutkan oleh para ahli sejarah tentang tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Yang paling masyhur, yang paling terkenal dan lebih mendekati kebenaran itu ada dua. Ada dua pendapat. Satu, pada tanggal 8 Rabiul Awal. Naam. Sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dan Ashabut Tarikh. Ashabut Tarikh maksudnya para ahli sejarah. Mereka menguatkan tanggal kelahiran Rasulullah adalah pada tanggal 8. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Bahkan beliau menyatakan, huwa asbat. Perhatikan ini. Tentang penetapan tanggal 8 dari kelahiran Rasulullah dikatakan, huwa asbat. Itu yang paling kuat riwayatnya. Yang paling kuat. Adapun yang kedua adalah, Fisani asyar min Rabi'il Awal, tanggal 12 Rabi'ul Awal. Kala Ibnu Katsir fil Bidayah wa Nihayah, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, wa hadha huwal masyhur indal jumhur. Ini yang terkenal di kalangan para ulama. Dan itu pulalah yang terkenal di kalangan kita. Di keumuman kaum muslimin yang terkenal adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi para ulama yang lain, para ahli sejarah, naam, dan sebagaimana dirajihkan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, mereka menyatakan huwa asbat, itu adalah pendapat yang paling kuat. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah mudahkan untuk kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jazakumullahu khair atas perhatian antum semuanya, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.